berkumpul lagi bersama kawan lama, berbagi suka dan duka bersama-sama, mengenang masa-masa yang indah dahulu sewaktu kita masih bersama. Setelah sekian lamanya kita berpisah, pasti banyak yang telah berubah antara kita. Masih adakah rasa rindu di hatimu menanti saat kita akan